Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-99. Hadis yang kelima dalam babul mujahadah. Qala al-musannifu النووي رحمه الله الخامس أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العصر أحيا الليل وعيقد أهله وجد وسد المئجر متفق عليه. قال النووي رحمه الله والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان والمئزر الإزار وهو كناية عن اعتزال النساء وقيل المراد تسميره للعبادة ويقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تسمرت وتفرقت له. Berkata An-Nawawi rahimahullah dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan maka beliau menghidupkan malamnya. Dan pada malam-malam 10 terakhir beliau membangunkan keluarganya. Beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wasaddal mi'zara dan beliau mengencangkan tali ikatan sarungnya. Mutafakun alaih. Berkata An-Nawawi rahimahullah yang dimaksud dengan jika masuk 10 maksudnya adalah asrul awakhiru min syahri Ramadan. Kalau sudah masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan mi'zar adalah izar yaitu sarung. Jadi kalau beliau masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya. Artinya beliau menggunakan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah, memperbanyak amal ketaatan kepada Allah, melakukan qiyamul lail, salat tarawih, dibangunkan keluarganya, beliau sungguh-sungguh dalam beribadah, dikencangkan ikatan kain sarungnya. Itu ibarat huwa kinayah an i'tizalin nisa, itu kiasan dari beliau apa menjauhi istri-istrinya. Fokus untuk menghidupkan malamnya dengan ibadah. Dan kila dan yang dimaksud menurut satu pendapat itu menunjukkan kesungguhan beliau, fokusnya beliau untuk ibadah. Karena dikatakan saddatu li hadzal amri, aku kencangkan urusan ini. Mizari, aku kencangkan untuk urusan ini kain pengikat sarungku. Artinya tasamartu wa tafarraqtu lahu. Aku sungguh-sungguh dan aku fokuskan untuk urusan tersebut. Jadi dalam hadis Aisyah bintu Abi Bakar Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha beliau menyebutkan kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jadi kebiasaan Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini malam-malam yang afdol. Malam-malam yang utama. Maka jika sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka malam-malam 10 hari terakhir itu benar-benar dihidupkan oleh Rasulullah. Dalam hadis yang lalu, secara umum, jangankan di 10 malam terakhir, di malam-malam biasa, itu Rasulullah sholat malam, melakukan qiyamul lail, itu sampai pecah-pecah kedua telapak kaki beliau. Dalam qiyamul lail, beliau kadang menghabiskan 2/3 malamnya, atau setengah malamnya, atau 1/3 malamnya. Adapun di malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan seluruh malamnya. Bukan sekedar 2/3-nya, setengahnya, 1/3-nya. Bahkan menghidupkan seluruh malamnya. Artinya apa? Menghidupkan seluruh malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan bil ibadah, dengan memperbanyak ibadah. Tentunya didahului dengan buka puasa setelah matahari tenggelam, sholat maghrib, sholat isya, melakukan banyak hal yang itu merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah. Ini memberikan penjelasan kita bahwasanya maksud dari hadis ini menghidupkan seluruh malamnya bukan artinya seluruh malam itu digunakan untuk sholat, tidak. Tapi kan untuk ibadah intinya. Bisa untuk qiraatul Quran, sebagian waktunya untuk qiyamul lail, tarawih, sebagian waktu yang lainnya untuk memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah, dan ragam-ragam ibadah yang lainnya. Digunakan untuk memperbanyak sedekah dan yang lain-lainnya. Karena abwabul khair katsirah, pintu-pintu kebajikan itu banyak. Bisa sholat, bisa qiraatul Quran, bisa zikir mengingat Allah, bisa sedekah, bisa mengajak kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, dan lain sebagainya dari ragam-ragam ibadah. Apa dalilnya bahwasanya seluruh malam beliau itu tidak semuanya digunakan untuk sholat? Disebutkan bahwasanya Safiyyah bintu Khuyayh bin Akhtab radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin, istri Rasulullah alaihi salatu wasalam, ini dahulu pernah beliau mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian Rasulullah berbincang-bincang dengan Safiyyah selesai sholat isya. Ini menunjukkan selesai sholat isya, Rasulullah juga tidak langsung sholat. Padahal waktu itu itikaf. Dan itu berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Meskipun berbincang-bincang dengan istri. Ini diniatkan untuk ibadah. Itu adalah sebuah ibadah. Menyenangkan keluarga. Memberikan perhatian pada keluarga. Itu termasuk bagian dari ibadah. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada seluruh malam-malam di 10 terakhir Ramadan itu adalah amalan-amalan yang merupakan amalan pendekatan diri kepada Allah. Apakah itu sholat, apakah itu persiapan untuk sholat, wudhu dan sebagainya, apakah itu zikir dan lain sebagainya. Nah, berarti di sini Rasulullah benar-benar menghidupkan seluruh malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan dengan ibadah. Adapun malam-malam selain Asrul Awakhir 10 malam terakhir itu tidaklah beliau hidupkan semuanya. Kecuali pada Asrul Awakhir bulan Ramadan. Itu dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu hanya satu malam yang adanya pada Asrul Awakhir, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Terutama pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Ada menyatakan malam yang kalau kalian terkalahkan malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka hidupkanlah malam-malam ganjil. Kalau kalian terkalahkan malam 21, 23, maka hidupkanlah malam 25, 27, 29. Malam yang ke-25, malam yang ke-5, kemudian malam yang ke-7, dan malam yang ke-9. Karena di antara itu terdapat Lailatul Qadar. Berarti hadis ini mempersempit kapan terjadinya Lailatul Qadar. Ada sebagian ulama bahkan yang memastikan malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27. Namun malam yang ke-1, malam yang ke-3, malam yang ke-5, malam yang ke-7, malam yang ke-9, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ini ada dua cara menghitungnya. Bisa dari depan, bisa dari belakang. Demikian diterangkan oleh para ulama. Sehingga yang paling aman adalah dengan cara kita menghidupkan sepuluh malam terakhir pada bulan Ramadan. Maka dengan cara itu insya Allah kita bisa dipastikan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau cuma menjagakan malam-malam ganjil, belum tentu kita nanti. Terkadang di satu negeri terjadi khilaf tentang penentuan hilalnya, sehingga malam-malam ganjilnya bisa berbeda. Maka yang paling aman kalau kita hidupkan seluruh malam-malam pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah dengan itu kita akan menggapai keutamaan malam Lailatul Qadar, yang dikatakan oleh Allah khairun min alfi syahr, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka hadis ini menjelaskan pada kita keutamaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis ini juga memberikan faedah pada kita, anjuran bagi seorang suami untuk membangunkan keluarganya, kerabat dekatnya untuk bersungguh-sungguh mujahadah dalam melakukan amal ibadah, amal ketaatan, amal-amal yang itu merupakan bentuk mendekatan diri kepada Allah, terutama pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sehingga di sini dijadikan dalil oleh An-Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan apa? Al-khat ala mujahadati nafas was-sabr ala luzumi ta'at wal-a'mali salihah. Hadis ini memberikan himbauan pada kita untuk kita ada upaya melakukan mujahadatun nafas, upaya untuk memaksa diri, melakukan kesungguhan dan kesabaran agar kita bisa menetapi amal ketaatan dan amal saleh dalam seluruh hidup kita sampai ajal menjemput kita, sampai Allah menutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Nas'alullaha as-salamah wal afiyah. Hadis yang berikutnya, as-sadisu, hadis yang ke-101, hadis yang ke-6 dalam bab ini. Qala an-Nawawi rahimahullah as-sadisu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if wa fi kullin khairun. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin kul qadarullahi wa ma sya'a fa'al. Fa inna law taftahu amala syaitan. Rawahu Muslimun. Berkata Nawawi rahimahullah. Hadis yang keenam diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah, meskipun pada masing-masing ada kebaikannya karena sama-sama mukmin. Tapi yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Bersemangatlah kamu untuk melakukan hal-hal yang memberikan kemanfaatan pada dirimu, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jas, jangan kamu merasa lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan, kalau seandainya aku berbuat demikian, niscaya akan terjadi demikian dan demikian. Gak boleh mengatakan, kalau seandainya aku demikian tentu akan demikian, kalau seandainya aku demikian gak akan terjadi demikian. Akan tetapi katakanlah, qadarullah, ini semua terjadi dengan takdir Allah. Wa ma syaa'a fa'al, dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Fa innal law taftahu amala syaitan, karena ucapan kalau seandainya itu akan membuka amalan syaitan, perbuatan syaitan. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Seorang mukmin yang kuat, apa yang dimaksud dengan kuat di sini? Kuat fisik apa kuat imannya? Ada yang menyatakan seorang mukmin yang kuat imannya, bukan kuat fisiknya. Ini lebih baik daripada seorang mukmin yang agak lemah imannya. Meskipun masing-masing dengan adanya keimanan pada mereka ada kebajikannya, ada kebaikannya. Kenapa dikatakan yang dimaksud bukan kekuatan badan? Karena terkadang kekuatan badan itu menimbulkan kemadharatan bagi seseorang jika digunakan kekuatan itu pada perkara-perkara kemaksiatan pada Allah. Maka kekuatan badan tidaklah terpuji dan tidak pula tercela secara adatnya. Tinggal digunakan untuk apa? Kalau kekuatan badan digunakan untuk amal ketaatan menjadi terpuji, digunakan untuk amal kemaksiatan menjadi tercela. Maka yang dimaksud dengan kuat dalam sabda Nabi adalah qawiyul iman, seorang mukmin yang kuat imannya. Ini jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah imannya. Karena seorang mukmin yang kuat keimanannya akan membawa dirinya dengan kekuatan imannya untuk bisa menegakkan apa yang Allah wajibkan, bahkan menambah dengan perkara-perkara yang sunnah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, berbeda dengan yang lemah iman. Kalau orang itu imannya lemah, maka itu tidak membawanya untuk kuat dalam menjalankan kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang muharramat. Sehingga yang kuat imannya ini jauh lebih baik. Orang mukmin yang kuat imannya, dia tidak menoleh kepada sebab-sebab belaka. Kenapa? Karena kekuatan batinnya. Bahkan dia percayanya itu pada Allah. musabbibul asbab, yang menakdirkan sebab. 6. Tidak bersandar kepada sebab belaka, tapi sandarannya kepada Allah. Karena orang mukmin yang demikian itu jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang apa, dia itu tergantung dengan sebab. Punya keimanan, nanti aku kalau enggak kerja sungguh-sungguh, nanti rezekiku demikian-demikian. Seakan-akan itu patokannya itu pada asbab. Meskipun kita dianjurkan menempuh asbab, tapi kalau terlalu tergantung dengan asbab, ini menunjukkan apa? Keimanan batinnya itu lemah. Meskipun masing-masing ada kebaikannya, karena dia masih beriman kepada Allah. Kemudian Rasulullah menganjurkan, bersemangatlah untuk melakukan apa saja yang memberikan kemanfaatan pada dirimu dalam urusan agama maupun urusan duniamu. Tentu dengan kamu meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah. Wala ta'jas. Jangan kamu lemah. Berharaplah pertolongan dari Allah. Bertawakallah kepada Allah. Jangan merasa lemah, putus asa. Kemudian kalau kamu ditimpa sesuatu yang tidak kamu senangi dalam kehidupanmu, jangan kamu mengatakan, kalau seandainya aku berbuat demikian, tentu akan demikian dan demikian. Tapi dianjurkan untuk ketika terjadi sesuatu pada diri kita, maka kita mengucapkan, hadza qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena ucapan kalau seandainya, kalau itu disebutkan dalam rangka untuk menentang takdir, atau dengan keyakinan sesuatu yang menghalangi dirinya itu kalau seandainya terangkat, tentu akan terjadi sesuatu yang menyelisih takdir, maka yang demikian itu akan membuka was-was syaitan, yang akan membawa pelakunya kepada kerugian di dunia wal akhirah. Maka hadis ini yang pertama memberikan faedah, anjuran bagi seorang mukmin untuk bergantungnya itu pada Rabbul Asbab, pemilik sebab, yaitu Allah. Percayanya itu harus kepada Allah. Tawakal kita itu harus kepada Allah. Meskipun kita juga harus menempuh asbab. Jangan bersandar kepada asbab secara total, jangan. Kemudian hadis ini memberikan himbauan, anjuran kepada kita untuk bersemangat dalam berbagai macam amal ketaatan pada Allah, bersungguh-sungguh padanya. Kemudian hadis ini memberikan himbauan kepada seorang mukmin untuk dia itu mengimani takdir Allah, yang baiknya maupun yang buruknya semua dari Allah. Namun, yang dimaksud dengan takdir baik dan takdir buruk dari Allah, ini baik dan buruk ini terkait dengan makdur kita sebagai objek yang ditakdirkan oleh Allah. Adapun perbuatan Allah, semuanya baik. Miskin, bagi kita takdir baik atau buruk? Diuji, seorang diuji miskin itu baik atau buruk? Dikasih miskin sengsara dalam kehidupan dunianya, baik atau buruk? Iya jelas buruk ya, orang ini gak pengen kayak gitu, sengsara dalam kehidupannya. Kita diberi sakit-sakit dalam kehidupan kita, baik atau buruk? Ya bagi seorang itu hal yang buruk. Kan iya kan, sakit semua orang ya pengen sehat, pengen ya enak dalam kehidupannya, kan gitu yang kita minta pada Allah. Tapi kalau itu terjadi pada kita, kita harus mengimani itu semua dari Allah. Adapun perbuatan Allah menetapkan yang demikian itu semuanya baik. Semuanya baik. Itu yang harus kita imani. Insyaallah ini yang bisa kita kaji dalam kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Nahtatim bihadzal qadri wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.